بسم الله الرحمن الرحيم. Caranya ada di sini, salah satunya. Cari kitab Imam Al-Bukhari, di situ ada 97 pembahasan. Ya, cari bahasa Indonesianya, boleh silakan. Nanti antum kumpulkan di situ, gabungkan dengan teman-teman, keluarkan bab-bab yang anda perlukan. Di situ ada bimbingan dari Nabi, 97 pembahasan dari Imam Al-Bukhari, sesuai dengan spesialisasi antum macam-macam. Ada bimbingan langsung meningkatkan iman, bab pertama. Kitabul Iman, isinya 57 hadis. Antum yang pelajar, dosen, guru, kumpul, bahas bagian kedua, Kitabul Ilmi. Keluarkan oleh antum, tilawahi itu, praktekan. Maka antum akan mendapatkan capaian tertinggi dalam aspek keilmuannya seperti orang dulu pernah mendapatinya. Antum yang sedang di rumah tangga, keluarkan Kitabul Usrah, bimbingan rumah tangga. Bahkan di situ ada 156 canda Nabi dalam kehidupan rumah tangga yang melahirkan kebahagiaan. Pernah ditiru oleh orang-orang setelahnya, bahagia hidupnya. Kalau antum misalnya ingin kembali kepada Allah, sekarang ngeten kalimat hijrah yang saya terangkan kemarin, buka kalimatnya bagaimana berubah dalam tuntunan Rasulullah SAW. Ambil, keluarkan, pelajari. Bukan cuma jadi tren aja. Tren, kalimat hijrah. Ini hijrah, itu hijrah. Benar enggak hijrah yang kita inginkan sesuai dengan konsep yang diturunkan Al-Quran dan petunjuk Nabi? Turunkan dan sesuaikan dengan kebutuhan dan pekerjaan antum. Apa saja ada? 96, 97. Teman-teman yang calon macam-macam. Ada konstelasi pilkada, pemilu dan sebagainya. Ya, buka Kitabul Imarah kalau anda orang beriman. Kitabul Imarah, cara menata pemerintahan. Keluarkan, belajar dari orang-orang dulu. Maaf, Mu'adz bin Jabal, cuma butuh 3 tahun menjadikan Yaman kaya. Yaman, sekarang negara. Dulu provinsi, 3 tahun selesai kemiskinan semuanya. Coba lihat bagaimana Madinah dibangun. Bagaimana Mekah berkembang. Bagaimana wilayah-wilayah didirikan. Demi Allah saya katakan, semua alumni madrasah Nabi, yang madrasah Mekah 40 orang, As-sabiqun al-awwalun, kemanapun dia berpijak, jadi daerahnya. Amr bin As ke Mesir, lewat ke Libya, kemudian menembus Tunisia, sampai ke Maroko, ke Aljazair, terus berhenti di Syam. Coba lihat sampai sekarang, bukankah Mesir Islam, bukankah Libya Islam, Tunisia Islam, Maroko Islam, Aljazair Islam, bahkan dulu, dalam keadaan konteks yang dulu, iman semakin kuat, takwa meningkat, dikuasai Afrika Utara. Sampai dikirim utusan, gubernurnya Musa bin Nusair. Dikirimkan Tariq bin Ziyad ketika orang Spanyol minta mengatasi Raja Rodrik. Dikirimkan pasukan 10.000 orang. Berhenti di Selat Gibraltar dengan keimanan dan ketakwaan dibakar semua kapalnya. Kata Tariq bin Ziyad, di depan kalian ada syahid, di belakang ada kematian. Kalau ingin mati, ayo ke belakang. Kalau ingin syahid, ayo ke depan. Menghadapi 100.000 orang. Dengan keimanan dan ketakwaan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke Spanyol itu bukan untuk menjajah, tapi permintaan orang Spanyol untuk dibantu. Makanya setelah dibantu dibuka dari kegelapan muncul kebaikan. Buka namanya fatah, pembukaannya futuhat. Futuhat. Begitu dibuka kata Tariq, kami kamit kembali. Kata orang Spanyol, tolong bantu kami untuk berkembang. Dikirim kemudian teknologi, dikirim macam-macam, dikirim segalanya sampai muncul peradaban Islam di Spanyol. Maaf. Muncul segalanya, banyak ilmuwan, banyak karya. Tapi ketika ditinggalkan iman dan takwa, mulai persaingan, mulai rebutan kursi, mulai rebutan tahta, maka Isabella dan Raja Ferdinand bersatu. Kemudian mulai mencari titik lemahnya. Dihancurkanlah semua itu yang tersisa tinggal puing-puingnya sekarang. 1492, terjadi perjanjian Tordesillas. Kemudian bumi dibagi dua bagian oleh Paus Alexander yang ke-6. Spanyol diberikan barat, Portugis diberikan timur, sampai datang ke Nusantara lewat Malaka tahun 1511. Dan seterusnya. Tapi semua yang berpijak, dari ulama kita, dari masa sahabat, tidak pernah berpijak kecuali berhasil. Maka saya sarankan kepada anda, ini momentumnya lagi bagus. Ayo kembali kepada Al-Quran. Baca lagi. Apapun anda, profesinya. Siapapun anda, orangnya. Anda pelajar, keluarkan ayat di Quran tentang belajar. Anda pebisnis, saya sarankan dia. Ini banyak yang kajian, ribuan datang, ini, itu. Jangan cuma jadi kagum saja. Dan jangan cuma jadi sekedar ikut ngaji. Coba catat, anda perlu apa? Kalau bisa teman-teman pengusaha kumpul, pengusaha pebisnis, sesama orang beriman kumpul, keluarkan ayat-ayat hadis tentang bisnis, tentang usaha, antum kumpul tilawahi, baca, amalkan, sesuai proses antum, yang pelajar, yang dosen kumpul ayat-ayat ilmu bahas lagi, bahas, kemudian maksimalkan, kita akan mencapai kebahagiaan dan kenyamanan dalam berkehidupan itu. Dan ketika anda belajar ini, anda praktekkan, anda dapat pahalanya, itu yang mengantarkan anda ke surga. Jelas insya Allah? Jelas ya? Jadi mohon izin turunannya ini butuh beberapa SKS ini untuk ini semua. Tapi saya sederhanakan supaya nggak terlampau panjang ya dan tidak terlalu lebar penjelasannya. Panjang kalau lebar sama dengan luas, semakin luas nanti semakin tidak nyaman, tuh kan? Untuk mendapatkan materinya. Saya berikan paling maksimal sampai jam 9. Kita punya 14 menit dari sekarang. Ya, paling maksimal. Jadi saya jawab dulu pertanyaan antum, lalu coba kita akhiri. Saya simpulkan, bahagia yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang kita bisa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga tentu dari Nabi. Maka yang pertama, kebahagiaan di dunia hanya Allah akan lekatkan pada orang beriman. Kebahagiaan sesungguhnya hanya orang Allah turunkan pada orang takwa. Jadi jika Anda ingin bahagia dalam kehidupan dunia, maka jadikan iman Anda menguat, latih dengan ibadah, dan jadikan takwa Anda meningkat, latih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya gampang singkatnya. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Tingkatkan taat, jauhi maksiat. Maka selesai kesedihan Anda, hilang kegalauan Anda. Turun ayat, lihat. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Quran surah kedua ayat 38. Faman tabi'a hudai, siapa yang mau mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah, saya jamin hidupnya tidak akan sedih. Tidak gelisah artinya tenang, tidak gelisah, tidak sedih artinya tenang. Tidak gelisah artinya tenang, tidak sedih artinya senang. Jadi hidupnya senang, hidupnya tenang. Kemudian itu semua ketika dikerjakan karena Allah akan mengantarkan kita pada kebahagiaan hakiki yang ada di surga. Saya mohon maaf, sebetulnya ada turunan. Tapi turunan ini belum saya turunkan, karena terbatas kita waktu, mungkin nanti insya Allah kita bahas lagi. Karena orang hebat itu, dia akan membuat peta kebahagiaan. Bukan cuma pengen bahagia. Kalau dia ingin di surga, dia akan bikin surga yang mana yang mau saya tuju. Saya pengen bahagia di surga ini. Maka dia turunkan surganya. Kemudian dia turunkan ke bumi, menjadi, maaf, karakteristik kehidupannya. Antum pernah ada tulisan di rumah, baiti jannati, rumahku surgaku. Pernah? Rumahnya yang surga, orangnya belum tentu. Nah, bagaimana menjadikan rumah Anda surga? Turunkan dulu jadi surganya. Surga ini, surga ini, surga ini. Turunkan aturannya ke bumi, ke rumah Anda.